Mitra Bisnis, dalam 3 bulan terakhir telah terjadi 22 kasus penembakan misterius di Indonesia, dan 5 di antara korbannya adalah polisi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik LIPI, Indria Samego. Pak Indria, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Sekali lagi, ini berkaitan dengan yang paling paling umum adalah tekanan hidup di ibu kota gitu ya. Jadi semua orang ini berusaha untuk survive, semua orang berusaha untuk bisa mengakali bagaimana hidup semakin baik di ibu kota karena mereka sudah boleh dikatakan terlanjur datang di ibu kota. Dan memang kenyataannya Indonesia ini hanya di Jakarta yang memberi banyak kemungkinan-kemungkinan perbaikan. Akibatnya setiap orang bisa saja menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan itu. Ya, ada orang yang ya berotot sedikit, kemudian dia menguasai jalan raya, jadi tukang parkir, tukang palak kecil-kecilan, sampai ke level yang lebih terorganisasi gitu. Yang tidak konvensional ini ya seperti yang ditemukan oleh polisi belakangan itu, ada fenomena teroris yang merasa harus melakukan balas dendam terhadap polisi yang lewat Densus 88 itu melakukan berbagai macam perburuan terhadap sel-sel teroris itu. Nah, tentu saja mereka yang ada di dalam kelompok ini merasa tidak aman, mereka harus membuat perhitungan terhadap polisi gitu. Siapapun juga polisinya itu. Nah, menurut hemat Anda nih Pak, kasus penembakan ini merupakan aksi terorisme besar atau kasus premanisme, Pak? Menurut saya, kasus-kasus ini lebih banyak. Terutamanya, kan sudah dibuktikan oleh polisi gitu, dinyatakan oleh Bareskrim bahwa peluru di Kuningan itu yang menewaskan AA itu Soekardi beda dengan peluru yang ada di Pondok Aren sana. Jadi ada perbedaan itu. Ya ini perdebatan. Ada orang mengatakan, ya bisa saja orang menggunakan peluru dari mana saja. Tapi saya beranggapan bahwa memang ini persoalan kriminal biasa, bagaimana orang mengakali mempertahankan survivability di Jakarta gitu. Tapi kenapa kasus ini sepertinya sulit sekali terungkap ya Pak? Ya karena tadi bahwa Jakarta begitu besar sehingga tidak mungkin polisi mengawasi itu, dan mereka bukan dari individu atau kelompok yang terorganisir gitu, sehingga susah. Itu yang pertama. Yang kedua, polisi kan harus mendapatkan barang bukti, ya kan? Nah, sebagai penegak hukum, legitimasinya di situ barang bukti. Jadi tidak boleh membuat dugaan-dugaan, spekulasi-spekulasi, harus dibuktikan. Ya, sebab kalau benar spekulasinya mungkin nggak masalah, tapi kalau keliru lain lagi itu ya. Kemudian yang lain juga karena memang sekali lagi sumbernya adalah bukan institusi, tetapi orang menggunakan institusi gitu. Entah polisi atau tentara gitu ya, TNI gitu, sama-sama bukan institusinya, tapi individu-individu yang berusaha mengakali hidup di Jakarta ini dengan menjadi centeng, ya, menjadi pengawal. Kalau resmi kan dia mestinya tidak sendirian. Lalu upaya apa nih Pak yang bisa dilakukan pemerintah untuk meredam keresahan di tengah masyarakat atas kejadian ini? Ya tentu saja lewat dua cara. Cara yang konvensional ya meningkatkan pengamanan Jakarta. Jadi polisi menambah pasukan ya tidak mungkin ya, tetapi paling tidak awareness dari polisi dan juga kita masyarakat serta pengguna polisi itu. Misalnya mengenai kamera CCTV misalnya, itu harus dianggap sebagai kebutuhan. Kedua, dicoba untuk tegakkan hukum yang seadil-adilnya. Apakah relasi tadi seperti yang saya katakan antara orang kuat dengan orang yang memiliki uang dalam menggunakan senjata ini begitu los, begitu longgar gitu. Ya kalau undang-undang mengatakan equal before the law, ya bahwa di depan hukum sama, maka tidak ada itu privilege bagi orang kuat atau orang berkuasa gitu. Semuanya kalau salah ya diadili. Jadi penegakan hukum sehingga membuat orang tidak bermain-main dengan hukum. Demikian pakar politik LIPI, Indria Samego. Saya Mandariska.